Wah ule abang semike ke Adinda. Ini salah, itu salah, maunya apa? Belanja online lagi ATM do boneka. Serba serbu mesti baru serba ada. Pajak penuh mari, lipstick dari Itali, villa Arab Saudi, India kaos kaki. Ini itu itulah bay yang second hand bang, bay yang second hand bang, yang second hand bang, ade gengsi bang, bay yang second hand, abang nyoyang hand, bay yang second hand bang, bela yang second hand. Wow, itu my hand tuh. Butuh putur dan pupu yang hawa, karena demi cinta minta aja suka-suka. Sigo ade senyum abang senang, ade cinta ulenyo sang berituh, gengsinya luar biasa. Matahu wajah cincu yang gak cinta sama aku, ade lagi cuma yang baru, gaji kelonyo tak mampu. Baje penuh mari, lipstick dari Itali, gila Arab Saudi, India kaos kaki. Itulah be yang second hand bang, be yang second hand bang, yang second hand bang, ade gengsi bang, be yang second hand, abang nyoyang hand, be yang second hand bang, bela yang second hand. Wow, butuh putur dan pupu yang hawa, karena demi cinta minta aja suka-suka. Sigo ade senyum abang senang, ade cinta ulenyo sang burito, gengsinya luar biasa. Matahu wajah cincu yang gak cinta sama aku, ade lagi cuma yang baru, gaji kelonyo tak mampu. Baje penuh mari, lipstick dari Itali, gila Arab Saudi, India kaos kaki. Ini itu, itulah. Ageta babu, bobo yang gak lagi.